إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله جميعا. Pada hari-hari ini kita telah mendengar kejadian yang menimpa sebagian saudara kita kaum muslimin. Mereka ditimpa bencana, ditimpa musibah berupa gempa bumi ataupun tsunami dan musibah-musibah yang lainnya. Maka hakikatnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji hambanya dengan nikmat berupa kebaikan, begitu pula dengan nikmat berupa musibah atau bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan kenikmatan yang baik-baik dan uji mereka dengan bencana yang buruk. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah jami'an. Maka ketahuilah bahwasanya bencana yang terjadi menimpa sebagian kaum muslimin atau menimpa saudara-saudara kita di bagian wilayah Indonesia yang lainnya. Maka orang-orang berbeda pendapat. Orang-orang mengatakan apa penyebab terjadinya bencana. Sebagian mereka mengatakan itu adalah fenomena alam biasa yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ada pula yang mengatakan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan dosa-dosa manusia. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya itu adalah untuk menakut-nakuti manusia dan tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa manusia. Begitu pula ada yang mengatakan itu adalah disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah jami'an, yang harus diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya, di dalam keyakinannya, di dalam melihat bencana tersebut, bahwasanya bencana itu tidak terjadi begitu saja tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Bencana tersebut terjadi dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lempengan bumi tidak bergerak begitu saja tanpa perintah dari sang penguasa. Begitu pula air laut tidak meluap begitu saja menghanyutkan manusia tanpa perintah dari sang penguasa. Dan ketahuilah di antara sebab terjadinya bencana bahwasanya itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terjadi atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Dan tidaklah suatu musibah menimpa bumi ataupun menimpa kalian kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kitab, yaitu di dalam Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakan. Dan ini adalah inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan perkara ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan tidaklah bencana yang menimpa salah seorang dari kalian kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah jami'an. Kemudian sebab yang lainnya disebutkan bahwasanya bencana atau musibah disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Dan tidaklah musibah atau bencana yang menimpa kalian dan menimpa bumi kecuali disebabkan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah jami'an, maka perhatikanlah perkara-perkara ini. Kemudian juga disebutkan salah satu sebab terjadinya bencana adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli ammin marratan aw marrataini." Apakah orang-orang munafik itu tidak memperhatikan mereka diuji dengan ujian sekali atau dua kali dalam setahun, yaitu ujian bagi mereka merupakan azab bagi mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullahu jami'an, ini merupakan, demikianlah, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah peristiwa atau kejadian fenomena alam biasa. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah fenomena alam biasa, maka dia sungguh telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mengatakan ini adalah peristiwa alam, maka sungguh dia telah melecehkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya bencana, memberikan kepada nabinya azab bagi orang-orang yang mendustakan dan mengingkari apa yang dibawa oleh mereka. Pada saat bencana inilah hendaknya seorang hamba dia bersegera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya dia malah bertawakal, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan satu negeri itu menjadi negeri yang berbarokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala azab dan dari segala kejelekan. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Ketahuilah, ketika gempa bumi menyapa manusia ataupun ketika tsunami menyapa manusia, ketika para korban berjatuhan meninggalkan duka, ataupun ketika rumah-rumah ataupun bangunan hancur berkeping-keping meninggalkan duka, ataupun ketika para wanita menjadi para janda, ataupun ketika anak-anak menjadi yatim tidak memiliki orang tua. Maka pada saat inilah seharusnya seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak tertipu dengan dunia yang fana. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya bencana ataupun musibah terjadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, dengan kejadian ini maka hendaknya seorang mukmin semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dicabutnya azab, dicabutnya bencana adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan banyak berdoa, berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya obat yang mujarab untuk mengobati bencana adalah dengan tasbih. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala, dikarenakan istighfar ataupun doa ataupun tasbih akan mengobati, akan melepaskan seseorang dari azab, akan melepaskan seseorang dari bencana. Sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu ketika di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lalabisa fihi fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat ditegakkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga perhatikanlah ayat yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka disebabkan kamu masih ada di antara mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum, akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini ada dua penghalang dari azab, ada dua penghalang dari bencana. Yang pertama adalah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, dan ini bersifat sementara. Adapun yang kedua adalah yaitu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan senantiasa tetap ada walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam ketika mengetahui bencana yang menimpa adalah dia membantu para korban bencana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mereka kehilangan harta, bahkan kehilangan sanak saudara. Mereka dalam kesulitan, maka bantulah mereka, meringankan kesulitan mereka. Maka Allah telah menjanjikan barang siapa melalui lisan Rasulnya, barang siapa yang dia membantu melepaskan kesulitan seorang muslim ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitannya ketika di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitannya di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maka telah kita ketahui bahwasanya salah satu sebab terjadinya bencana adalah dengan adanya perbuatan dosa, adanya perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di tengah muka bumi ini. Maka hendaknya kita sebagai ahlu sunnah memperingatkan mereka, memperingatkan umat ini akan bahayanya kemaksiatan, akan bahayanya kesyirikan, akan bahayanya perkara atau perbuatan liwat, yaitu perbuatan pengikut kaum Nabi Lut alaihi salam. Dengan berani mereka terang-terangan mengatakan bahwasanya mereka memiliki perilaku yang menyimpang, tanpa rasa malu lagi mereka mengatakan seperti ini, maka harus kita lawan, harus kita jelaskan kepada umat ini bahwasanya mereka adalah kaum yang menyimpang dan ini berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ketika Allah menurunkan azab, Allah tidak akan memberikan azab itu khusus kepada orang-orang yang zalim ketika mereka diam, akan tetapi Allah akan mengazab keseluruhan orang-orang yang diam melihatkan kemaksiatan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian akan azab, akan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bukan saja pada orang-orang yang zalim yang ada di tengah-tengah kalian. Kalian dan itu seluruhnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diam. Maka oleh karena itu, ya ayyuhal sunni, ya ayyuhal salafi, maka bersegeralah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagi antum yang menjadi khutabah, maka peringatkanlah umat ini dari bahaya mereka. Bagi antum yang memiliki media sosial, maka peringatkanlah bahaya mereka di tengah-tengah saudara-saudara ataupun kerabat antum semua. Atau antum yang memiliki kemampuan hanya untuk menyebarkan sebuah tulisan ataupun buletin, maka bersemangatlah untuk menyebarkan media tersebut. Karena ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita, bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan bahaya mereka. Mereka dengan terang-terangan berani mengatakan mereka adalah kaum yang menyimpang. Bahkan Rasulullah telah menyebut mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan atau amalan kaum Nabi Lut. Oleh karena itu kita harus lebih bersemangat memperingatkan baik itu waliul amr atau memperingatkan kaum muslimin akan bahayanya mereka. Kita telah lihat bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat negeri mereka ke atas langit, kemudian Allah hempaskan ke bumi. Allah jadikan yang atas menjadi yang bawah. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Maka Allah jadikan yang atas menjadi yang bawah. Dan kita masih bisa melihat bagaimana azab yang ditimpakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala masih memperlihatkan bagaimana azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kaum Nabi Lut yang mereka menyimpang. Nas'alullaha al-'afiyata was-salamata. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan ampunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Aqimish shalah.